campur bakasan dengan cili padi. Itu makanan anak-anak Maluku. Tomi-tomi ranam kuah, papeda dingin sama leju. Rasa satu mau dua, pagi hari dingin dingin, pegang lenso menari, show pegang lenso ya nona seorang. Sampai